dia yang sangat kejam pembunuh Hussein didatangi oleh Aiz bin Amr. Aiz bin Amr seorang sahabat yang tidak terkenal, tidak masuk, tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Sinan, Ubayah. Maka ketika Aiz bin Amr ini datang menasihati Ubaidillah bin Ziyad dengan membawakan sabda Nabi, inna sharrur ri'ai al-khutama, seburuk-buruk pemimpin adalah yang kejam, seburuk-buruk pemimpin adalah yang bengis. Fa iyyaka an takuna minhum, maka janganlah engkau termasuk bagian dari mereka. Ini nasihat Aiz bin Amr seorang sahabat kepada Ubaidillah bin Ziyad dengan mengucapkan Aibunayya anakku, berarti usianya jauh lebih tua. Aiz bin Amr jauh lebih tua dari Ubaidillah bin Ziyad yang merupakan komandan pasukannya Hajjaj bin Yusuf. Yes. Dijawab oleh Ubaidillah bin Ziyad bahwa engkau ini sahabat, betul, aku akui, tetapi sahabat yang kecil, maksudnya bukan kecil umurnya, sahabat yang tidak terkenal, sahabat yang ampasnya. Dijawab oleh beliau, oleh Aiz bin Amr, tidak ada. Tidak ada yang ampas, tidak ada yang kecil pada sahabat, itu semua ada setelah sahabat. Ya, ar-ruwaibido, orang-orang yang tidak tahu apa-apa tapi berani berbicara tentang agama, itu ada di zaman setelah sahabat. Adapun zaman sahabat tidak ada, tidak ada. Maka jika di kalangan sahabat ada orang berbicara tentang agama, tentang hak dan batin, tentang halal haram, berarti itu ma'ali, faham. Kalau tidak, akan diam. Bagaimana Mughi, Barira, diam, diam, faham terhadap apa yang wajib dipahami, seperti sholat, puasa, mandi junub, wudu dan seterusnya. Tapi ketika berbicara tentang Islam, tentang kebaikan, tentang halal haram, mereka diam. Tidak seperti hari ini. Ya. Ya, kita lanjutkan 658. Wa an Abi Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu annahu qala li Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu berkata kepada Muawiyah, Muawiyah penguasa kaum muslimin setelah Ali bin Abi Thalib, atau lebih tepatnya setelah Hasan, setelah Hasan, karena yang memberikan baiat pertama kepada Muawiyah adalah Hasan. Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Maka orang yang mencela Muawiyah dari kalangan Syiah Rafidah, yang mencaci maki Muawiyah, yang mencela Muawiyah, dia harus terlebih dahulu mencela Hasan bin Ali. Yes. Karena yang menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah adalah Hasan. Dan ini seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berkhutbah dan Hasan lari-lari di sekeliling mimbar Nabi, masih kecil kan, lalu terjatuh. Lalu Hasan digendong oleh Nabi, lalu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sebentar Nabi melihat jemaah, sebentar Nabi melihat wajah Hasan, lalu beliau mengucapkan, anakku ini, yang dimaksud cucunya Hasan bin Ali,

sekolah Abu Dzar banyak di cibir, ya. Sekolahan apa, enggak ada nyanyinya, enggak ada upacara, ya. Nah, sekarang masyarakat sekitar berebut, ya. Karena anak-anak TK, masih TK, tapi sambil main-main, sambil ngapalin abatawatawallah, anja'abul a'mah, al-mayata ta'alu, anilaba'in azim. Mereka terbagung-bagung. Ini TK apaan? TK sudah begitu, ya. Dan kemarin kita kewalahan, banyak yang ditolak karena memang tidak cukup tempatnya. Ya, termasuk Hasti juga seperti itu. Ini semua berkat apa bantuan antum semua. Ya, mudah-mudahan Allah balas kita semua. Ya, kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.